Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Adanallahu wa iyyakum jami'an minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan membaca sebuah risalah tulisan yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Al-Mujaddid Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang berjudul Kitab Tauhid. Kita masih dalam pembahasan bab tentang al-istighasatu bighairillah minasyirki ayyastaghitha bighairillah aw yad'a ghairahu, termasuk bentuk kesyirikan, termasuk bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghilangkan tauhid. Seorang beristighasah bi ghairillah, beristighasah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, au yad'a ghairahu, atau seorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita baca beberapa al-adillah, beberapa dalil-dalil minal kitab dari Al-Quran yang dibawakan oleh Fadilatu Asy-Syeikh rahimahullah. Terakhir kita membaca dalil yang disebutkan oleh Asy-Syeikh pada surat An-Naml ayat yang ke-62. Dalam ayat tersebut Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Allah kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut, siapakah yang mengijabai orang yang berdoa dalam keadaan terjepit, dalam keadaan genting, dan siapakah yang menghilangkan kejelekan tatkala menimpa kepada seseorang, dan siapakah yang menjadikan kepada kalian khulafa al-ard, pemimpin di muka bumi ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada orang-orang musyrikin, a'ilahumma Allah, apakah di sana ada sesembahan bersama Allah subhanahu wa ta'ala? Qalilam ma tadhakkarun, sangat-sangat sedikit mereka yang mau mengingatnya, itu mengingat tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat beberapa fawaid, faida-faida yang bisa kita ambil dalam hadis tersebut atau dalam ayat tersebut. Kata Syekh rahimahullah, ma yustafadu minal ayah, beberapa faidah-faidah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. An-Naml ayat yang ke-62. Faidah yang pertama, kata beliau rahimahullah, putlanul istighathati bighairillah fima la yaqdiru alaihi ilallah. Batilnya seorang yang beristighasah kepada selain Allah dalam suatu urusan perkara yang tidak mampu mengijabai atasnya kepada orang tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istighasah adalah merupakan bagian dari doa. Hanya saja disebut istighasah adalah ad-du'a fi halati syada'id, berdoa tatkala dalam kondisi terjepit, dalam kondisi yang sangat-sangat genting, itulah disebut dengan al-istighasah. Disebut dengan istighasah. Tatkala seorang beristighasah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu kepada para malaikat, kepada kuburan orang-orang saleh, atau kepada kuburan yang dianggap kuburan para wali dan yang semisalnya, ini adalah merupakan bentuk kesyirikan, bentuk menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Faedah yang kedua, kata Syekh rahimahullah, annal musyrikin mukirruna bitauhidir rububiyyati walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Ini kaidah yang sangat penting yang dijelaskan oleh para ulama. Apa itu? Tentang keyakinannya orang-orang musyrikin, tapi keyakinan mereka tidak menjadikan mereka itu seorang muslim, yang menjadikan haram darah mereka dan harta mereka. Kata Syekh, anal musyrikin, sesungguhnya orang-orang musyrikin ialah musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukirun, mereka itu mengakui tentang tauhid ar-rububiyah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin untuk membantah batilnya kesyirikan mereka. Allah tanyakan dalam ayat tersebut, amay yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu su', siapakah yang mengijabai orang yang berdoa dalam keadaan genting dan terjepit? Pasti mereka akan mengatakan Allah. Mereka tahu yang bisa menghilangkan kejelekan, mengangkat al-bala, musibah dari diri-diri mereka adalah hanya Allah Rabbul Alamin. Mereka itu mengetahuinya. Sehingga diambil faedah kata oleh Syekh rahimahullah, bahwasanya orang-orang musyrikin, mereka mengakui iqrar, mereka mengakui tentang tauhid rububiyah, terkait tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini, mengakui Allah itu satu-satunya sang khalik, Allah itu satu-satunya al-mudabbir li kulli syai, yang mengatur segala urusan, yang bisa mematikan, bisa menghidupkan, memberikan rezeki, menahan rezeki, itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang seperti ini sudah diakui oleh orang-orang musyrikin yang diperangi oleh an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, walam yudkhilhum dzalika fil Islam, dan tidak memasukkan mereka, itu keyakinan orang-orang musyrikin tentang tauhid rububiyah, tidak memasukkan mereka itu ke dalam Islam. Bahkan mereka tetap diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Hartanya dijadikan al-ghanimah dan seterusnya, karena mereka belum memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hanya keyakinan tauhid ar-rububiyah inilah yakfi, tidak cukup sampai orang tersebut benar-benar memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang berikutnya yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin, mereka itu yukirruna tauhid ar-rububiyah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat yang ke-31. Dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kul may yarzukukum minas sama'i wal ard, amay yamliku sam'a wal absar, وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Katakanlah wahai Muhammad, مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Dan siapakah yang menguasai pendengaran, menguasai penglihatan? Dan siapakah yang telah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr. Katakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin, dan siapakah yang mengatur segala urusan kehidupan, kematian, sakit, sembuh dari sakit, diberi rezeki, ditahan dari rezeki? Siapa yang mengatur segala urusan? Fasayakulu, niscaya mereka orang-orang musyrikin akan mengatakan itu semua adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Fakul, maka katakanlah wahai Muhammad, afala tattaqun, kenapa kalian tidak merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Itu dengan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga kata Syekh rahimahullah, al-istidlalu ala tauhidil ilahiyati bitauhidir rububiyati, berdalil dengan tauhid uluhiyah menggunakan dalil-dalil tauhid ar-rububiyah. Karena tauhid ar-rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah, kata para ulama. bahwasanya tauhid ar-rububiyah melazimkan orang tersebut, mengharuskan orang tersebut mengakui tauhid al-uluhiyah. Sebetulnya demikian. Tatkala seorang sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, ar-Razzaq, al-Mudabbir, sang pencipta, pemberi rezeki yang mengatur segala urusan, seharusnya akan melazimkan orang tersebut memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ihtijaju 'alal musyrikin bima aqarru bihi 'ala ma jahaduhu. Di sini ihtijaju 'alal musyrikin, yaitu hujjah bagi orang-orang musyrikin, bantahan bagi orang-orang musyrikin dengan apa yang mereka akui tentang tauhid rububiyah, 'ala ma jahaduhu, atas apa yang mereka tentang. Itu mereka menentang tauhid al-uluhiyah. Mereka orang-orang musyrikin menentang tatkala diajak memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terima, tersinggung tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kaumnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan mereka orang-orang musyrikin tersinggung dengan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka itu diajak oleh Nabi untuk memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Ini beberapa faedah-faedah yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Maka dari sini Syekh telah selesai membawakan dalil-dalil minal kitab, dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang batilnya, bahkan termasuk kesyirikan, seorang yang beristighathah li ghairillah, kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Sekarang kita masuk hadis atau dalil yang berikutnya. Qala al-imam fadilatul syekh al-mujadid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa rawa Tabrani bi isnadih, dan telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam sanadnya. Anau kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin, faqala ba'duhum, kumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanadnya, artinya sanadnya sampai kepada sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu. Anau kana fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiq, bahwasanya dahulu di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiq, ada seorang munafiq, yu'dhil mu'minin, yang senantiasa menyakiti orang-orang yang beriman. Di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ada seorang munafiq, yu'dhil mu'minin, suka menyakiti, mengganggu kaum mukminin. Yang dimaksud di sini munafiqun, kata Syekh, huwa Abdullah bin Ubay bin Salul, ra'sul munafiqin. Abdullah bin Ubay bin Salul ini merupakan ra'sul munafiqin, merupakan pentolan munafikin. Barakallahu fikum. Adapun yang dimaksud dengan an-nifaq huna kata Syekh ialah izharul islami wa ikhfaul kufri. Yang dimaksud dengan an-nifaq di sini adalah izharul islam, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yu'adzil mu'minin, yang senantiasa menyakiti orang-orang yang beriman. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, itu sebagian para sahabat yang mereka diganggu oleh orang-orang munafikin. Qumu bina, marilah kita bangkit. Kita beristighasah kepada Nabi SAW min hadal munafik, dari gangguan orang munafik ini. Sebagian mereka mengatakan demikian. Mereka menginginkan untuk mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beristighasah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang munafik ini. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la yustaghatsu bih, sesungguhnya janganlah beristighasah kepadaku. Innama yustaghatsu billah, hanya saja yang namanya istighasah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghatsu bih, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, kariha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yasta'mala hadzal lafdha fi haqqihi ta'adduban ma Allah. Perhatikan kata Syekh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka menggunakan lafaz istighasah fi haqqihi, pada haknya beliau. Ingin meminta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang munafik. Tapi sahabat ini menggunakan lafaz istighatsah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kariha, tidak suka. Dalam rangka apa? Dalam rangka ta'adduban ma Allah, sebagai bentuk adab yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya la yustaghatsu bi, janganlah beristighasah kepadaku, dan beristighasahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka selanjutnya dijelaskan oleh fadilatul syekh Dr. Saleh Al-Fauzan, lama qawiyal islamu kana hunaka sanfun minal kufar ra'au dukhula fil islami zahiran wal baqa'a alal kufri batina summu bil munafiqin. Kata fadilatul syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah, tatkala qawiyal islam, tatkala islam itu semakin kuat, semakin diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang-orang kufar keadaannya pun terbalik. Ya. Apa yang terjadi? Maka di sana ada sekelompok minal kufar, ada sekelompok dari kalangan orang-orang kufar yang menampakkan seakan-akan mereka dukhula fil islam, seakan-akan mereka masuk ke dalam islam zahira, secara zahirnya. Zahirnya adalah orang yang baik. Barakallahu fikum. Menampakkan keislaman, menampakkan keimanan amaman nabiyyi wa ashabih, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menghukumi illa zahiruh, kecuali zahirnya. Kalau zahirnya baik, mengucapkan dua kalimat syahadat bersama dengan kaum muslimin, dihukumi seorang muslim. Hakadha, demikian. Nah, ini menampakkan mereka adalah seakan-akan orang yang Islam secara zahir. Tapi kata Syekh, wal baqa'a 'alal kufri batina, dan orang tersebut tetap, al-baqa itu artinya tetap di atas kekufuran batina, batinnya itu tetap di atas kekufuran. Maka keimanan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin adalah zahiran wa batina. Zahir dan batinnya itu sama, beriman kepada Allah, menjadi ahlut tauhid, cinta kepada Allah dan Rasulnya, bukan hanya zahirnya. Sehingga summu bil munafiqin, mereka itu dinamakan bil munafiqin, dengan kelompok al munafiqun. Barakallahu fikum. Inilah yang disebut dengan al munafiqun. Wa kana yasturu minhum minal aqwali wal af'ali ma yudayikul muslimin. Kata beliau, yang mana muncul dari mereka, muncul dari orang-orang munafiqin, yasturu minhum, muncul dari orang-orang munafiqin ucapan-ucapan wal af'al, perbuatan-perbuatan yang membuat sempit kaum muslimin. Muncul dari mereka orang-orang munafiqin aqwal, ucapan-ucapan yang menyakiti, membuat sempit hati seorang mukmin. Ini orang munafik. Kemudian wal af'al, perbuatan-perbuatan yang menjadikan seorang muslim terganggu dari perbuatan orang tersebut, menjadikan sempit. Barakallahu fikum. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Sehingga kata beliau, wa min dzalika ma hasala min hadzal rajuli hatta talaba ba'du sahabatin minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaffahu wa jazarah. Di antaranya adalah apa yang dirasakan oleh seorang sahabat ini, sampai meminta sebagian sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghentikan dan gangguan dari orang-orang munafik. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqdiru ala dzalik. Dan Nabi mampu untuk menghentikan gangguan mereka. Sehingga mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, meminta bantuan kepada Nabi. Akan tetapi kata beliau, lakin lama kanatis sighatu lati taqaddamu biha ilahi fiya isa'atu adabi ma'allah ta'ala ma yanbaghi an tuqal istanqarahan nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'liman lisahabah wasadzan lidhari'ati syirki wa himayatan litauhid. Akan tetapi tatkala para sahabat menggunakan sirah lafad yang mereka kemukakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafad tersebut terdapat padanya isa'atu adabi ma'allah, kurang baiknya adab bersama Allah, meminta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat istighatsah. Kalimat yang mayan bagi antukal, tidak seyogianya kalimat tersebut dikemukakan, diucapkan di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW istangkarahan Nabiyu SAW. Nabi SAW pun mengingkari lafad yang digunakan oleh sebagian sahabat tadi untuk meminta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan sahabat tadi? Yang pertama adalah ta'liman lis sahabah, sebagai bentuk pengajaran kepada para sahabat. Ini tujuan yang pertama, untuk mengajari para sahabat. Dan yang kedua adalah wasadzan li dzari'ati syirki. Yang kedua adalah untuk menutup celah yang bisa menyeret kepada kesyirikan. Ditutup oleh Nabi. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga di antara tujuannya adalah sebagai himayatan di tauhid, sebagai bentuk penjagaan kepada at-tauhid. Inilah dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki ihtimam katsirah, memiliki ihtimam yang lebih fi umuri tauhid, dalam urusan-urusan tauhid. Dikarenakan tauhid adalah merupakan asas, merupakan pondasi yang akan yubna alaiha a'malu ghairihi. Ya, tauhid adalah suatu pondasi yang akan dibangun di atasnya amalan-amalan yang lainnya. Sehingga tatkala tauhidnya rusak, la faidatalah minal amal, tidak ada faedahnya amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang tersebut. Minas salati wa sadaqah wa qiraatil Qur'an wa ta'limin nas bil khair. Sadaqah yang dia keluarkan, zakat yang dia keluarkan, puasa yang dilakukan, qiraatul Qur'an yang mereka baca, tidak bernilai di sisi Allah. Kapan? Tatkala pondasinya ini rusak, tauhidnya ini rusak. Selanjutnya kata Syekh rahimahullah, munasabatul hadithi lil bab, kecocokan hadith yang sedang kita baca lil bab, dengan bab yang sedang kita bahas. Kecocokan hadith dengan bab yang sedang kita bahas. Kata Syekh rahimahullah, inna fihi inkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam al istighatha bighairillah. Sesungguhnya di dalam hadis ini ada pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengingkaran istighatha, beristighatha li ghairillah, yang diperuntukkan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Faedah kemudian yang berikutnya kata Syekh, ma yustafadu minal hadis, beberapa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Yang pertama, annahu la yustaghathu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu min babil aula, bahwasanya la yustaghathu bin nabi, hendaklah tidak beristighasah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada selain Nabi, tentunya lebih tidak pantas lagi. Kalau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak boleh, terlebih yang kedudukannya itu apa? Di bawahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam perkara yang fima la yaqdiru alaihi illallah, dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, irsyadu ila husnil lafzi wa himayati tauhid, bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ila husnil lafzi, menggunakan lafaz yang baik. Wa himayati tauhid, dan juga bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tauhid. Artinya seorang muslim, seorang mukmin benar-benar menjaga tauhid. Bagaimana caranya? Menutup celah yang bisa apa? Menyeret ke dalam kesyirikan. Kemudian yang ketiga, saddut turuqi al-muhdhiyati ila syirki, menutup jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dikat, tidak dibiarkan. Yang keempat kata Syekh, masru'iyatus sabri 'alal adza fillah. Faedah yang keempat adalah disyariatkannya as-sabru, bersabar, alal adza fillah, atas gangguan-gangguan fillah tatkala seorang berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mendapatkan al-adza wal-ibtila, berbagai macam gangguan, berbagai macam cobaan. Itu mesti. Tidak mungkin seorang itu lepas dari al-adza. Tidak mungkin seorang itu lepas bersih dari ibtila. Maka kunci untuk menghadapi al-adza wal-ibtila adalah bersabar. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kata Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, "Siapakah manusia yang paling berat ujiannya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-anbiya." Summal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang semisal dan yang semisal, artinya adalah orang yang mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berusaha lurus di atas siratal mustaqim pasti akan mendapatkan al-adza, akan mendapatkan gangguan. Yang kelima kata Syekh, dhamun nifaq, tercelanya an-nifaq. Itu apa? Yudhhirul Islam zahiran, menampakkan keislaman zahiran, wal baqa'a 'alal kufri batina. Ternyata batinnya masih terus berada di atas kekufuran. Kemudian faedah yang keenam, barakallahu fikum, tahrimu adziyatil mu'minin, haramnya menyakiti orang-orang yang beriman, li'annaha min fi'lil munafiqin, karena menyakiti orang-orang yang beriman ini adalah merupakan perbuatannya al-munafiqin, perbuatannya orang-orang munafiq. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya baca pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amalan-amalan saleh. Karena di antara tanda ilmu yang bermanfaat atau buah daripada ilmu adalah al-amalu bihi. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada kita, keistiqomahan kepada kita di dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wallahu ta'ala ala wa'alam.